Kau ajariku berjalan, membimbingku perlahan, hingga tercapai segala yang ku cita-citakan. Selama ku dibesarkan, selama ku diperlukan, begitu banyak dosa yang telah aku lakukan. Buat ibu terluka, buat ibu kecewa, mohon ku diingatkan, mohon ku dimaafkan. Perahu menuju pulau citaku, diiringi doa nasihat bijakmu ibu. Ku arungi hidup berbekal ilmu darimu, kasih sayangmu ibu tak terbantahkan. Waktu ku kayu perahu menuju pulau citaku, diiringi doa nasihat di jakmu ibu. Ku arungi hidup berbekal ilmu darimu, kasih sayang.